Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku join balik ya ini ya. Mana yang tahu lagu kok? Silakan join ya. Rindu. Pulanglah udah. Silakan. Udah. Terima kasih.